بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوانا في الدين عزني الله وإياكم، kita lanjutkan membaca kitab Tabu Tauhid, masih pada bab penjelasan bahwasanya sebagian dari umat ini ada yang menyembah berhala. Kita sedikit mengulangi hadis Sauban. Qala rahimahullah ta'ala wali muslimin an Sauban radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha zawalyal ardo faru'aitu masyariqaha wa magharibaha. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Sauban radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah melipat, ini menggulung bagiku bumi ini. Dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala bumi ini. Faro'aitu masyariqaha wa magharibaha, sehingga aku bisa melihat bagian timur dan bagian barat dari bumi tersebut. Ini merupakan tanda-tanda kenabian atau mujizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kemudian kita memahami dengan akal, ya enggak mungkinlah masa bagian barat bumi, timur bumi bisa terlihat. Jarak 1 kilometer saja tidak terlihat. Bagi Allah semuanya mudah. Dan Allah berikan mukjizat tersebut bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat mungkin sekali. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna ummati sayablughu mulkaha ma zawaliya minha. Dan sungguhnya kekuasaan umatku ini akan mencapai kepada apa yang diperlihatkan kepadaku dari bumi yang dilipat tersebut. Ini kekuasaan kaum muslimin, kerajaan kaum muslimin akan mencapai timur dan barat. Dan ini terjadi dimulai dari zamannya Umar radhiyallahu anhu ketika melakukan berbagai perluasan sampai ke wilayah timur dan barat di bumi ini. Dan meluasnya kekuasaan Islam tidak ke arah selatan dan utara, tapi ke arah timur dan barat. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa utitu al-kanzaini al-ahmar wal abyad, dan aku diberi 2 perbendaharaan harta, ya, al-ahmar wal abyad, ya, yang merah dan yang putih. Para ulama mengatakan, di antaranya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, maksud dari Al-Ahmar wal abyad yang merah. Ini kunzul kisra, harta atau perbendaharaan harta dari Kisra, kerajaan Kisra. Wahwa mulukul Faris, yaitu penguasa Persia. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil menguasai dan mendapatkan perbendaharaan kerajaan Persia. Wa kunjul Kaisar, wahwa malakur Rum, dan juga perbendaharaan harta Kaisar, yaitu penguasa Rum, penguasa Romawi. Wa kusuruhuma wa biladahuma, ya, kerajaannya dan negerinya berhasil dikuasai. Ini kaum muslimin berhasil masuk kepada dua kerajaan tersebut. Sebagaimana juga ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi latunfiqanna kunuzahuma fis sabilillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sungguh akan diinfakan kedua harta dari dua kerajaan tersebut di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini terjadi pada zaman Nabi, belum terjadi, tapi setelahnya kemudian terjadi. Disebutkan kenapa dikatakan al-ahmar wal-abyad. Al-ahmar yang merah maksudnya adalah az-zahab, emas, ya. Karena mayoritas harta atau perbendaharaan harta dari Persia adalah emas, adapun dari Romawi adalah perak. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inni sa'altu rabbi li ummati, dan sungguh aku telah berdoa meminta kepada Rabbku, pada Allah subhanahu wa ta'ala untuk umatku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah agar umatnya alla yuhlikaha bisanatin bi'amah, agar Allah subhanahu wa ta'ala tidak membinasakan umat Islam karena sebab sanah bi'amah, karena ceklik atau karena kelaparan, ya, karena kekeringan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon, ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar umatnya, ini umat Islam, tidak sampai habis binasa karena sebab terjadinya ceklik, terjadinya kekeringan, terjadinya kelaparan yang bisa membinasakan umat ini. Sehebat apapun bencana, sehebat apapun kekeringan, peceklik, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membinasakan umat Islam ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdoa dan dikabulkan doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau sebagiannya sih mungkin saja umat Islam di daerah ini habis mati kelaparan sekian ini karena peceklik, iya. Tetapi kalau secara umum, secara keseluruhan umat Islam habis gara-gara bencana itu, tidak akan. Gara-gara peceklik, tidak akan. Dan juga aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa la yuslitu alaihim aduwan min siwa anfusihim fa istabiha baydatahum. Dan aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar tidak menguasakan, jadi tidak menjadikan orang-orang atau musuh kaum muslimin dari kalangan orang-orang kafir berhasil menguasai kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kaum muslimin tidak dikuasai, ya, oleh musuh mereka dari kalangan orang-orang kafir. Tidak dimusnahkan, tidak dihancurkan kaum muslimin karena sebab orang-orang kafir. Ya. Yang menahan min siwa anfusihim faistabiha baydotahum. Yang tidak dihancurkan kaum muslimin dengan sebab dikuasai oleh orang-orang kafir selain dikuasainya kaum muslimin karena sebab diri mereka sendiri. Faistabiha baydotahum, yang mereka menawan atau dikuasai baydotahum. Sebagian mana baydotahum, ada sebagian kekuasaan mereka, sebagian tokoh-tokoh mereka. Jadi pada hadis ini, doa ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon bahwasanya kaum muslimin dan dikabulkan doanya tidak akan dikuasai oleh musuhnya, tidak akan dikuasai oleh musuhnya dikalahkan oleh kafir, tetapi kaum muslimin akan jatuh dikuasai karena sebab saling berperang, saling bermusuhan antara kaum muslimin sendiri. Wa inna rabbi qala, sungguhnya Rabbku, Allah subhanahu wa ta'ala berkata, ya Muhammad, iza qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Wahai Muhammad, sesungguhnya jika aku telah menetapkan sesuatu, mentakdirkan sesuatu, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Wa in u'titaka, wa in u'tituka li umatika alla ahlakaha bisanatin bi'ammah, dan sungguhnya aku telah memberikan kepadamu, jadi kepada umatmu, memberikan kepada mereka agar tidak dibinasakan karena sebab peceklik yang panjang, karena sebab kemarau yang panjang. Sungguhnya aku akan berikan kepada umatmu, mereka tidak akan binasa karena sebab peceklik yang panjang. Dan kaum muslimin tidak akan dikuasai oleh musuh-musuh mereka selain dikuasai oleh diri-diri mereka. Yani kaum muslimin faistabiha baydotahum, saling menghalalkan kehormatan kaum muslimin sendiri. Ini saling berperang di antara kaum muslimin sendiri. Sebagaimana kata para ulama, ini min siwa anfusihim ay min ghairihim min al-kufar min ihlaqi ba'duhum ba'dan wa sabi ba'duhum ba'dan kama huwa mabsutun fi tarikh fi maqila wa fi zamanina hadza nas'alullah al-afiyah. Ini kaum muslimin tidak akan dikuasai oleh orang-orang kafir, tetapi kehancuran mereka kaum muslimin dikuasai karena sebab diri-diri mereka. Ini sesama kaum muslimin saling menghancurkan, saling menawan satu dengan yang lainnya, sebagaimana terjadi, sebagaimana dialami dan muncul pertama kali fitnah seperti ini ketika terbunuhnya Khalifah Al-Thalith, Khalifah Rashid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Munculnya pertumpahan darah sesama kaum muslimin diawali ketika terbunuhnya Al-Khalifah yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan ketika terbunuh Utsman bin Affan, maka pedang Allah subhanahu wa ta'ala terus terhunus, yakni terus terjadi berbagai fitnah kaum muslimin saling membunuh satu dengan yang lainnya, saling berperang satu dengan yang lainnya. Ini sebagaimana juga dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abdullah bin Salam. Ya, ketika kaum muslimin Ya, ketika Khalifah Utsman bin Affan dibunuh oleh orang Khawarij, orang-orang Syiah yang menyusup ya, bersama orang Khawarij, dan akhirnya terbunuhlah Utsman bin Affan, maka setelah itu berbagai pertumpahan darah sesama kaum muslim terjadi. Mulai terjadi awal fitnah, terjadinya pertumpahan darah sesama kaum muslimin. Adapun ketika terbunuhnya sahabat yang mulia Umar bin Khattab dibunuh, itu tidak menimbulkan fitnah yang besar. Ya, beliau terbunuh, selesai, pembunuh tertangkap. Tetapi ketika terbunuhnya Utsman bin Affan yang sebelumnya sempat dikepung selama sekian hari, ada yang mengatakan sampai 30 hari, dan akhirnya beliau terbunuh pada malam hari ketika rumah beliau dikuasai oleh dikepung oleh mereka. Malam hari ketika beliau sedang membaca Al-Quran, dibunuhlah Khalifah yang mulia Utsman bin Affan. Maka saat itu dimulailah, telah robeklah penjagaan terhadap kehormatan kaum muslimin. Maka Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan terjadi terus fitnah antara sama kaum muslimin, saling membunuh, saling menyerang, dan itu akan terjadi sampai hari kiamat sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah Rasulullah kabarkan akan terjadinya fitnah tersebut, dimulai dari terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Walau ijtama alaihim min man bi aktariha hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dan wa yasabi ba'duhum ba'dan, sampai sebagian dari kaum muslimin mereka membinasakan sebagian yang lainnya. Wa yasabi ba'duhum ba'dan, sebagian lagi menawan sebagian yang lainnya. Ini terjadi fitnah di antara sama kaum muslimin yang membuat mereka lemah dan akhirnya dikuasai oleh orang-orang kufar. Dan terus pertumpahan darah sama kaum muslimin terjadi sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimah ta'ala menyebutkan atau sebelumnya berkaitan dengan banyaknya pertumpahan darah fitnah di antara sama kaum muslimin, juga sebagaimana diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yataqarrabu az-zaman wa yanqusu al-ilma wa yanqusu al-ilmu wa tadharu al-fitan wa yalqa as-sukh wa yukthiru al-haraj. Qila ya Rasulullah ay huwa? Qala al-qatl, al-qatl. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yataqarrabu zaman, zaman semakin saling mendekat, dan ilmu semakin berkurang, dan mulai tampaklah berbagai fitnah, dan semakin nampak suh, kekikiran, dan makin banyaknya al-haraj. Para sahabat bertanya, apa itu al-haraj ya Rasulullah? Qala al-qatl, al-qatl. Pembunuhan, pembunuhan. Dan sebagaimana waqi', begitu gampangnya seorang muslim menumpahkan darah muslim yang lainnya. Dan terkadang karena sebab-sebab hal yang sepele. Kemudian disebutkan ala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najbi rahimahullah taala, rawahu Al-Barqani fi sahihihi wa zada wa innama akhafu ala ummati al-a'immata al-mudillin. Wa idza waqa 'alaihim as-sayf lam yurfa ila yaumil qiyamah. Wala taqumu sa'ah hatta yulhiqa hayyun min umati bil musyrikina wa hatta ta'buda fi'amun min umati al-awthana. Sebutkan dalam Sahihnya Al-Barqani, beliau menambahkan hadis tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama akhafu ala ummati al-a'immata mudilin. Sesungguhnya yang paling aku takutkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah para imam-imam yang menyesatkan. Para imam-imam, ini namanya para pemimpin yang menyesatkan, para dai yang menyesatkan, yang mengajak manusia kepada kesesatan. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya yang paling aku khawatirkan terhadap umatku bukan kemiskinan, bukan perkara yang lain, tapi apa? A'immatul mudilin. Para imam-imam yang menyeru kepada kesesatan. Waqad bayyana Allah Ta'ala fi kitabihi siratahu al-mustaqim alladhi huwa sabil mu'min. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan di dalam kitabnya jalan yang lurus, itu jalannya kaum mukminin. Fa kullu man ahdasa hadasan laisa fi kitabillahi wala fi sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam fahuwa mal'unun wa hadatsuhun wa hadatsuhu mardudun. Setiap perkara yang baru yang tidak pernah ada dalam kitab Allah dan sunnahnya, fahuwa mal'un, maka itu mal'un, terlaknat ya, dan tertolak. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa hadasan aw muhdisan fa alaihi laknatullah wal malaikatu wan nasu ajmain. La yaqbalullahu minhu yaumal qiyamah sarfan wala adlan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa hadisan, barang siapa yang membuat perkara yang hadas, yang muhdis, yang baru, baik dalam perkara agama atau perkara yang jelek, perkara yang mungkar, aw muhdisan, atau dia melindungi pelaku kejahatan, pelaku kejelekan, pelaku kebidahan, fa'alaihi laknatullah, maka atas dia laknat Allah dan laknat para malaikat dan manusia seluruhnya. Ini bukan saja para pelaku kejahatan, tetapi orang-orang yang melindungi pelaku kejahatan, baik kejahatan dari sisi perkara dunia, lebih-lebih kejahatan dari sisi agama. Para penyeru kesesatan dilindungi, bahkan dikasih panggung, dikasih tempat. Hati-hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa berbuat muhdis, ya, berbuat kejahatan, buat perkara yang baru, atau melindungi pelakunya, maka atasnya laknat Allah, laknat para malaikatnya, dan laknat manusia seluruhnya. La yaqbalullahu minhu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima darinya pada hari kiamat, ya, sarfan wala adlan, amalan dia yang wajib ataupun yang tidak wajib. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa qala man ahdatsa fi amrina hadza, man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun. Demikian juga ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membuat suatu perkara fi amrina dalam masalah kami, dalam perkara kami, dalam agama kami yang bukan berasal dari kami, membuat perkara-perkara dalam agama yang tidak ada asalnya dari Allah dan Rasulnya, fahuwa raddun, maka seluruhnya, maka perkara tersebut tertolak. Dan hadis-hadis yang lainnya yang berkaitan dengan masalah ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, setelah mengatakan sungguh yang paling aku takutkan pada umatku, para a'immah, para imam-imam, para penyeru-penyeru kesesatan. Wa idza waqa 'alaihim as-sayf lam yurfa ila yaumil qiyamah. Dan jika telah terangkat atas mereka pedang, yang telah tertumpah darah atas kaum muslimin, pedang terjadi pembunuhan sama kaum muslimin, lam yurfa ila yaumil qiyamah, tidak akan selesai masalah itu sampai hari kiamat, tidak akan diangkat, tidak akan diselesaikan jika telah terjadi pertempuran sama kaum muslimin. Dan ini dimulai ketika terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyelesaikannya, tidak akan mengangkatnya pedang tersebut sampai hari kiamat. Wala taqumu sa'ah, dan tidak akan terjadi hari kiamat, hatta yulhiqa hayyun min umati bil musyrikin, sampai ada satu kelompok dari umatku yang mereka mengikuti kaum musyrikin. Sebagaimana hadis yang dahulu sebelum ini kita bacakan, la tatabi'anna sunana man kana qablakum, sungguh kalian akan mengikuti sunah-sunah orang-orang sebelum kalian, yaitu orang Yahudi dan Nasara. Maka demikian juga pada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak akan tegak, tidak akan terjadi hari kiamat sampai ada sekelompok dari umatku yang mereka mengikuti kaum musyrikin. Ya. Kaum musyrikin senangnya apa nih? Senangnya nyembah sapi ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Ada kaum musyrikin nyembah sapi? Ya ada, orang Hindu. Sapi disembah. Kaum muslimin ada yang ikut-ikutan. Kebo disembah. Ya. Karena warnanya putih. Ya kan, kebo bule disembah. Ya. Alhamdulillah kita enggak ada. Ya. Kasih nama kiai. Kiai Selamat. Allah musta'an. Di mana manusia yang Allah berikan kemuliaan? Ya. Harus nyembah sapi. Kotorannya keluar, rebutan sudah. Seperti itu, Allah musta'an. Ya. Kaum musyrikin senangnya nyembah batu. Ikut-ikutan nyembah batu. Masa ada sih nyembah batu? Iya. Enggak ada. Iya, mungkin kalau batu nyog disembah jarang, kan enggak ada, jarang sekarang. Tetapi dalam bentuk yang lain. Oh, ini batu, batu turun dari langit, batu halilintar, celupkan ke air, sembuh. Masya Allah. Hatta air comberannya, Allah musta'an. Seperti itu. Menganggap batu tersebut memiliki barokah, memiliki dan sebagainya. Diagungkan, dimuliakan. Ikutin kaum musyrikin. kaum musyrikin nyembah makanan, dodol apa disembah. Kaum muslim ikut-ikutan. Yang bikin dodol ya dia, yang bikin wajit yang dia, yang nanamin dia. Dikumpulkan rebutan. Katanya ini mendatangkan barokah, bisa memberikan barokah. Allah musta'an. Oh yang bikin juga dia, ya ngapain? Harus dikumpulkan rebut kembali. Kalau barokah tinggal di rumah makan sendiri kan itu selesai. Terus selalu mengikutin kaum musyrikin. Hatta ta'buda fi'amin minal umatil awsan. Sampai ada sekelompok dari umatku. Mereka menyembah al-awsan. Menyembah berhala. Ya. Menyembah berhala. Ini syahidnya bahwasanya ada di kalangan umat ini. Nanti orang-orang yang menyembah berhala. Berhalanya. Ya. Kalau orang-orang musyrik dahulu. Ya bentuknya. Seperti itu. Ya. Kalau sekarang berhalanya bentuknya unik. Ya. Hanya segitiga. Ya. Nancep dua. Disembah, dicium. Berhalanya kuburan kebanyakan sekarang. Kuburan, dicium. Apa saja yang bisa dijadikan berhala? Hatta pintu. Dikabarkan pada anak bahwasanya. Kemarin di Masjid Nabawi. Mungkin karena bertepatan dengan 12 apa? Rabiul Awal. Sama sebagian orang Pakistan katanya. Pintunya diciumin itu ya. Pintunya diciumin. Masya Allah. Tabaruk. Seperti itu. Apa? Masjid Nabawi memiliki keberkahan dan keutamaan. Salat di masjid tersebut 1000 kali pahalanya. Lebih mulia daripada masjid yang lainnya. Tetapi pintunya tidak. Pintu Masjid Nabawi enggak ada bedanya ya. Dengan pintu yang di sini. Oh, yang bikin juga manusia sama. Tidak ada dalil yang menunjukkan pintu Masjid Nabawi utama ini. Tidak ada. Nah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna salasun." Sungguhnya nanti ada pada umatku kadzabuna salasun 30 orang pendusta. Akan datang pada umat ini 30 orang pendusta. Kulluhum yaz'amu annahu nabiyyun. Seluruhnya mengaku bahwa mereka ini adalah nabi. Seluruhnya mengaku mereka ini adalah nabi. Ya. Dimulai dari Musailamah al-Kadzdzab, Tulaikha dan seterusnya. Kata para ulama, apakah jumlahnya hanya 30? Kata mereka 30 ini para dedengkotnya yang besar, yang memiliki pengikut yang banyak. Adapun orang yang mengaku nabi jumlahnya banyak sekali. Lebih dari 30. Tetapi 30 ini yang dedengkot-dedengkotnya, yang memiliki pengikut yang banyak. Ya. Semacam Musailamah al-Kadzdzab. Ya. Termasuk Mirza Ghulam Ahmad yang memiliki pengikut yang banyak. Para pendusta yang mengaku nabi. Mirza Ghulam Ahmad juga termasuk mengaku dirinya nabi. Ya. Mengaku bahwasanya ia adalah nabi yang terakhir. Pendusta dari kelompok Ahmadiyah ini. Ini. Mereka mengaku bahwasanya mereka adalah para nabi. Nah. Adapun yang kecil-kecil yang pengikutnya enggak banyak lebih dari 30 orang. Ada yang mengaku nabi dari Bandung, ada yang mengaku nabi dari Garut, ada yang mengaku nabi dari Pontianak dan sebagainya. Akan ada terdatang pada umat ini 30 orang pendusta yang seluruhnya mereka mengaku bahwasanya mereka adalah nabi. Wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di, dan aku adalah khatamun nabiyyin, nabi yang terakhir. Tidak ada nabi setelahku. Ya. Tidak ada nabi setelahku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis hadis ini menceritakan tentang fitnah yang bertubi-tubi menimpa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kemudian kita pesimis dengan fitnah yang luar biasa ini? Umat Islam akan tercerai-berai. Akan mereka berhadapan satu dengan yang lainnya. Akan membunuh satu yang lainnya. Demikian juga terjadi. Sebagian kaum muslimin menyembah berhala. Mengaku nabi dan sebagainya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhiri hadis ini dengan ucapan beliau, "Wala yazalu wala tazalu ta'ifatun min umati 'alal haqqi." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa terus ada sekelompok orang dari umatku yang berada di atas kebenaran. Ketika awal kita menyebutkan hadis ini, seolah-olah kita Musa berada, Masya Allah, beratnya jadi umat Islam. Ditimpa umat Islam selamat dari orang-orang kafir, tetapi tidak selamat dari perpecahan yang muncul di diri umat Islam sendiri. Munculnya para nabi palsu, munculnya orang-orang yang mengaku muslim tetapi menyembah berhala dan sebagainya. Seolah-olah bingung di mana kebenaran. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "La tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haq." Senantiasa ada sekelompok dari umatku ini yang mereka tetap di atas kebenaran. Kokoh di atas jalan yang benar. Mansuratun, dan mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja mereka benar, tetapi mereka pun ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang menolongnya, siapa yang mampu menghancurkan mereka? La yadurruhum man khazalahum wa la man khalafahum. Tidak ada yang mampu memudaratkan mereka. Tidak ada yang mampu menghancurkan mereka. Tidak ada yang mampu merendahkan mereka, karena mereka orang yang mulia, tidak akan memudorotkan orang-orang yang memusuhi mereka, orang-orang yang menyelisihi mereka, orang-orang yang membenci mereka, tidak memudorotkan. Silakan mau marah, mau benci, mau memfitnah, mau apapun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadurhum, tidak memudorotkan, tidak membahayakan. Hatta yati amrullah tabaraka wa ta'ala, sampai datang urusan Allah Subhanahu wa ta'ala, disebut dalam yang lain, sampai datang hari kiamat, sampai datang kematian, selesai sudah. Kalau sudah hari kiamat, sudah selesai. Naam, disebutkan ketika ditanya tentang sifat siapa golongan ini yang berada tetap di atas kebenaran, yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa sih sebenarnya kelompok ini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mangkana, mereka adalah orang-orang yang berada di atas jalanku dan jalannya para sahabatku, yang mereka konsekuen istiqomah berjalan di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar pengakuan saya di atas jalan Rasulullah, saya di atas jalan para sahabat. Tetapi mereka benar-benar membuktikannya. Tidak peduli orang membicarakan apa. Terserah penilaian orang. Karena tidak akan memudorotkan, tidak akan membahayakan. Selama mereka berpegang dengan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang lain mau membicarakan mereka kampungan, mau mengatakan mereka apa ketinggalan zaman, mau mengatakan apapun, terserah. Mau mengatakan kalian terlalu tekstual, apa-apa Quran, apa-apa hadis, kan bisa ditafsirkan, multi tafsir begini begini begini begini, terserah. Karena yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah katakan mereka di atas kebenaran, yang ditolong, adalah orang yang berada di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bagaimana para sahabat mengamalkan Al-Qur'an? Bagaimana para sahabat mentafsirkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, mendengar hadis ini tentu hendaknya membuat kita bersemangat untuk mempelajari jalannya mereka, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Setiap permasalahan yang kita dapati, ada permasalahan apa? Bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana sikap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Jangan kemudian dikembalikan kepada pikiran kita. Kalau menurut saya begini, kalau menurut saya begini. Ya ini menurut kita. Hah? Siapa yang menjamin pendapat kita benar? Siapa yang menjamin pemahaman kita benar? Siapa? Kalau menurut saya yang benar begini. Kalau menurut saya tafsir ayat ini begini. Kalau menurut saya tafsir hadis ini begini. Kalau yang lain, wah kalau menurut saya begini. Yang benar yang mana? Maka kita kembalikan seluruhnya. Mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu ini membutuhkan ilmu, mempelajari ilmu. Dari mana taunya jalannya Rasulullah? Emang jalan Rasulullah di sini itu kan jalan Rasulullah. Dari mana? Berdiam diri di rumah, di atas gunung, ambil merem bertapa, diketahui jalan Rasulullah? Tidak. Jalan Rasulullah ada pada ilmu, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari asar, ucapan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu alhamdulillah ada. Ditulis oleh para ulama dalam berbagai kitabnya. Tinggal kitanya mau enggak? Ada keinginan dari hati kita serius untuk mencari itu. Ya. Apa tidak? Apa sekedar pelajari ustaz lah, terserah ustaz lah. Kebanyakan seperti itu. Tidak ada keseriusan untuk menggali langsung dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu melalui para ulama, yang ditulis oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.